Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wassa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yuqaddil azamatu zatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sedaya, alhamdulillah saat ini kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng rawuh mempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi yen kita sesarengan dereaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Mugi-mugi lagi kita sangos sakit nampil ilmu tentang manfaat di dunia wal akhirah. Kalau bapak, kalau ibu, kalau raustrio, monggo kita sami sarang-sarang maus doa atas biasa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim wa tuba alayna innaka antal tawabur rahim wa taqabbal minna innaka antal sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'fi ya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunia wal akhirah ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wangsuli halaman sekawan baris kaping sekawan melasa kenangan. Kita wangsuli seketik. Waqad zukiralan teman-teman harus disebut di ba'du tafasiri yang dalam setengah biro-biro tafsir Anahusa temene Nabi Ibrahim alaihi salam iku kana ana sapa Nabi Ibrahim iku yo ora judime ora taken diunggahaken sapa bi kelawan Nabi Ibrahim kula lailaten ing dalam saben-saben wengi rasa mae mare langit wa wa utawi dalile nek Nabi Ibrahim di mekrotaken saben dalu niku kalau taala dawuh Allah taala wa kadzalika nuhi Ibrahim malaku tasamawati wal ard surat al-an'am ayat 79. Sari jadi genah neng kau cukup juga neng wa kadzalika wa kadzalika lan kaya ngono-ngono paring napa ujian ngoten wa kadzalika lan kaya ngono-ngono cerita ujiane Nabi Ibrahim nuli wis ngetingalaken sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim ngetingalaken malaku tasamawati ing pira-pira alam gaibe pira-pira langit wal ardhi lan bumi waliyakuna lan supaya ana apa sapa Nabi Ibrahim iku minal muqini setengah saking wong padha yakin yakin tak uang ni wis dilok ngegloh kalau nak yakin jadi dilok ni jadi yakin maksudnya Nabi Ibrahim ni kalau Allah Ta'ala pun paringi bukti-bukti nyoto ditinggalkan kalau Allah Ta'ala nopo kekuasaan pun Allah Ta'ala ditampilakan cuma dengan Nabi Ibrahim Faulisa mengkembali di merotakan diunggahkan sopoh bihi Nabi Ibrahim data laylatan yang dalam suci ini Faktola mengkembali ningali sopoh Nabi Ibrahim malamu nipin yang atasnya wongkang duso alamu nipin yang atasnya wongkang duso Ya manu kan lakoni sapa munik lakoni fahisatane dosa kang Allah banget kang jemberi fahisah niku biasane dimaknani zina nek fahisatane lakon kang elek wayan zina niku lakon elek wong sing lakoni wong dhewe niku lak wis rumangsa elek nek kira-kira zina niku mboten elek wis diomong-omong nek wong di ketok-ketok nang wong. Faqala mongkon bajul dungo sapa Nabi Ibrahim. Dungone terus pundi Allahumma do Allah ahli. Iki ngrusak panjenengan mejahi panjenengan kuwen. Wong sing dosa Gusti sama pecahi wong lampun. Wong yakulu gelemangan sapa mudnib. Yakulu gelemangan sapa mudnib. Rezeki kae rezeki panjenengan wayam silan mlaku sapa mudnib. Mlaku ala ardi kae ngatasé bumi panjenengan. Lha kok wayu kholifu. Pan mentolo nulayani sapa si mudnib mentolo nulayani amroka ing perintah panjenengan. Bisa Nabi Ibrahim dungu ngoten fa'ahlaka muka majur majai sapa Gusti Allah majai hu ing murni sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala fatwa muka majur ningali mana sapa Nabi Ibrahim akhara ing wong maksiat liya faqala muka bajur matur dungo sopo Nabi Ibrahim Allahumma ahli Allahumma tu Allah ahli mungkin mencari panjenengan hu ing akhir panutia muka ditimbali muka diundang sopo Nabi Ibrahim kuffan ibadi ruwaida ruwaida fa inni qalam ma ra'aitu ma'asin kuffan ngempeto siro ngelerenono siro Ibrahim nyegao siro Ibrahim mani ibadi saking dungakno piro-piro kaulo ingsun dungakno elek ruwaida kelawan ngenteni temenan ruwaida tegisi ngentenono temenan sabar ngentenono Pak ini mau kau satu menit yang suni kuto lama, suwe banget. Roa itu bos ningali sopo yang sun, hum eng, kau lo yang sun tak tingali asi lah engkang podo, maksiat kau. Suwe aku di bangkowe, mana tu? Di Ibrahim cek suwe aku delok wong maksiat mangko kowe delok agek ping pira lha aku cok biyen dadi Gusti Allah sampai gawe wong do maksiat mun delok terus aku gak aku ora tau dulu ngono ae cek tanteni ben gelem tobat pala mahabbah mongko nalikane wis mudun pala mahabbah nalikane wis mudun sapa si Ibrahim roa mongko banjur ngimpi sapa Nabi Ibrahim fil maname ing dalem sare ngimpi maen barang zakaro kang wis nutur sapa Allah taala anhu tentang impene mau ning jroning Quran haitsu yaqulu sekirane jauh sapa Allah ya lengkape lengkape falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya budayya inni ara fil manami anni azbahuka fa'dzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Surat As-Saffat ayat 100 kali falamma balagha mangalikane wis teko umur sapa Nabi Ismail mahu sertane Ibrahim teko umur as-sa'ya ing bisa sa'ya dimaknane mlaku wonten sa'ya dimaknane nyambut gawe wis iso ewang-ewang nyambut gawe sithik-sithik cara ning bisane mulai iso angon metu lan enek sing cerita sa'ya niku wis iso mlaku-mlaku dadi lucu-lucune bocah tapi lek delok jejak rembukan sing kira-kira sing rada pantes wis angon metu kena jejak rembukan. Ini teori pendidikan. Walaupun itu perintahnya Allah, tapi kalau itu menyangkut hak asasinya orang, maka orang itu perlu dijak musyawarah. Ora kok apa? Iki keputusane Gusti Allah ya, kowe kudu takleh. Mboten, nek ternyata Nabi Ibrahim demokratis banget ya. Niku lha kok Nabi Ibrahim wis cerita tentang putrane inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara ya bunayya ger pola dawuh sapa Nabi Ibrahim ya bunayya ger anakku inni satemene ingsun iku ara ningali mimpi sapa ingsun fil manami dalam sare inni satemene ingsun iku albahu nyembelih sapa ingsun ka ing sira. Nah, Nabi Ismail itu tangkap. Nah, sampai ini senajan yang ngipi orang kok terus dintai apa-apa ngipi mau. Ya banyak paham nek bapak itu seorang Nabi tak sampai muni sanepan itu lagi macam orang tua ini kadang-kadang harap muni nganung itu kan boleh sanepan nek kadang ngelafale ora kok. Gue nginep ae lah wis ora muni ngono, tapi gayane takok, ora nginep ta. Ngene sakjane karepe wong tuwa nginep po. Tapi kata-katane ora nginep ta. Alus wong tuwa niku. Dene cah nom ora nyantol Bu ngoten niku. Kanem beras-beras wonten mawon. Nabi Ibrahim ngene putrane ngene tenan aku iki bar ngipi rumahku aku nyembelih awakmu. Fangdu mongko angen-angen sapa sira, madza ing apa? Taro berpendapat sapa sira. Cara jawane, kuwi lek cara kowe piye? Cara kowe piye? Jawabe tenan dibae Nabi Ismail pinter kok. Tanggap wisnajan lafale seluruh persoalan diserane piyambake pendapatku piye aku kok ngopi nyembelih kowe ndak pendapat kula ngono kok cara kula. Krana niku namung ngipi, niku namung kembang turu, nggih kersane mawon dados impen tok mawon. Nabi Ismail ternyata mboten paham, ini perintah dari Allah. Ya abadi fa'al ma tu'mar. Ya abadi coba kula if'al mugi nglaksanaken panjenengan. Maing barang tu'maruran. Diperintah panjenengan. Tu'maruran diperintah panjenengan. Satajiku bakal nemoni panjenengan ing kula insyaallah. Lamun ngersakaken sapa Gusti Allah. Panjenengan temu minasobiri setengah saking wong sing bertahan lakoni perintah Allah. Kula bertahan ya saged kula nglampahi perintah Gusti Allah. Insyaallah saged kan. Pun jenengan laksanakaken mawon. Jenengan laksanakaken mawon napa sing dados perintah Gusti Allah. Nah, krono panjenengan pun sepakat padahal karpe ngono. Jenenge menungso lho kowe. Nabi Ibrahim menungso, apa ana jelali. Nabi Ibrahim niku menungso. Dhewe putra ya tetep sayang. Karpe kan karo jenggo pancatan. Jadi upama putrane roba mung siap ora bae minimal kan mundur. Alasan paling tuyo ya Allah anak kula dari siap ngono kan kena dibut. Lah kok malah akeh sing rentah kuwi gak oleh engko ta kuwi mboten. Gak oleh engko. Nah akhire sedengi Nabi Ibrahim kauman pun tetap harus melaksanakan perintah niku. Sebenarnya cerita komplite malah ben ora anu Nabi Ismail kan macak ganteng kali ibu kangen ngelengani kangen nganggap di klambi sing anyar arep pacak lancar pacak lancar niku tutur tenasihin komplek sampean waca dhewe falamana samaro. Monggo nalikane wis cancuk siap-siap saka Nabi Ibrahim lidhalika maring mengkono-mengkono laksanana perintah. Dung sampun siap laksanana perintah wa radhawan wis nyekel saka Nabi Ibrahim asikin maring sikin. Sikin niku napa? Peso latih. Biadini kelawan astane Nabi Ibrahim. Kola engko banjur donga saka Nabi Allahumma hadza walati wa samratu fa'ati wa ahabbun nasi ilaika. Yo panjenengan men tau lho. Allahumma hadza walati niki niku walati anak kula dhewe Gusti. Kok panjenengan posisikan saya harus menyembelih dia. Hadza waladi. Wasamratu fa'dilan duae ati kula. Wa habna silan luweh den senengene menungso ilaya monggo kula. Menungso sak dunyane sing paling kula seneng iki anak kula niki. Ki niki buah ati kula. Mulai cili lahir kula tilar mboten kula ramut kula tinggal teng wadin kowe iki bisa kae ya mbek urip-urip dhewe kalih ibu ibu sampun sedek gedhe mawon kok kula dereng barengan le mun jenengan kan nyembelane aja piye. Dan suatu saat kula panjenengan dipaksa oleh Allah untuk begitu. Nggih kula lagi ibu-ibu niku lek gak gelem nyembelih anake, anake dadi wedhus. Tapi lek gelem nyembelih anake diganti wedhus kali Allah. Sing kesembelih itu sifat wedhuse anak. Itu lagi sama sembelah, itu sembelah dari pondok ni kalau tengen ato. Coba aku tentai gua, masih Nabi Ibrahim ni lah ego berdua. Contohnya pun kata ibu Nabi Musa putarannya dikentek no kali. Nabi Ibrahim mana itu sembelah, gitu. Tapi anaknya lah jadi mulia-mulia kan. Gila zaman buat anak timbul di koloninya ya. Alasan mesaknya orang oleh tu masjid nyamuk yang akeh turu omahe ya wis akhirnya bocah ngalem manja terus jalur nono dituruti. Nah akhirnya keberangas orang waya diwasa harus diwasa disik pakai SMP harus matang ya anaknya uang ya gizinya dipenuhi ya tak alat fasilitasnya dipenuhi tapi orang disembelih sifat wedhuse ya sifat wedhuse malah tumbuh. Karena Nabi Ibrahim bahwa terdiri kali Allah Ta'ala kan nyembelih itu dalam rangka nyembelih sifat kawedhusan. Sifat-sifatnya wedhus itu disembelih itu sanepan, sanepan ini tiba pun Nabi Ibrahim itu dia gerentes pengantin itu dia dosunti krisi-krisi jadi dengan double posisi pun kok posisi terpaksa bahwa anak saya sendiri harus saya sembelih demi untuk nuruti perintah panjenengan. Tapi dia tetap ini anak Allah ini buah hati Allah ini tiang yang paling berdoa bangsa berdoa matur pasami amang pengurungmu sopa Nabi Ibrahim tidak ngetakkan kok iwan ini ucapan wong kang ucap ya kulo kang dawuh sapa kok amanatul qulu lailatul lati sa'a fiha ila ka'ati alam ta'lamu anni rahimun fi badi kama anta safiqun bi waladi fa idza sa'altani ila ka'ati as'aluka dhabha waladika wahidan bi wahidin walbadi azwa amadaku ana to railing sira Ibrahim alailata ing dalem siji wengi alatikan saaltakan donga sapa sira fiha ing dalem lailah donga ila kaadi ing merusak matane kawulaku ben kowe gak kelingan ngajak no usul kon mateni kawula usulmu tak tampa kawula aku tak pateni padahal kawula aku dhewe iki tak pateni aku yo welas kawula yo tak welas alam ta'lam apa kowe lali alam ta'lam ana ta ora ngerti sapa sira ane satemene ingsun Allah iku rahimun welas tiba-tiba kelan kawula ingsun apa kowe ora welas apa ora eling apa orang ngerti lah aku cip pengeran yang melasih ning kawula persis melasih ning kawula itu ya kaya melasih ning anakmu sama anta kaya utawi siro kaya oleh utawi siro iku sabukun melas dua lagi kelawan anak siro kowe mingkang gunan keliwatan toh Ibrahim aku singgawe salah-salah rupa aku ini singgawe aku ya apa ya, orang tukang gawe patung totok kerat patung totok kerat itu lagi elek kalau digawe ya kalau sing gawe, dipecah ya orang oleh lumayan sengaja digawe elek tukang gambar, tukang gambar dunal bebek, tokoh itu juga jawa, ini elek tapi hasil gambaran saya harus disuai, diurek-urek, orang oleh itu kan ingat ya dan bisa Allah, ini gawe aku, kamu laku kok-kok mati ini gak kena aku ya, lah aku beri welas asih aku yang melolak dengan Allah persis kaya aku yang melolak dengan Allah mulai ya ijol-ijolan Ibrahim baiklah saat tani mengolah mengus tahu jaluk sopoh sironi yang ingin ilaka abdi yang mateni kau laku diwi kue menempatkan saya sebagai Tuhan untuk merusak hasil karya saya sendiri tak berhenti ya gendeng tapi saya ini asalu nyumun sopoh sironi kain siro zap kawaladika yang nyembeli anakmu saya ini gendeng menyembeli anak sembelian ya wakidan ing penjaluk siji biwakidin sebab ono penjaluk siji pas satu-satu well bagi tapi ya tetep sing ngawiti kuwi sing marai jendere sapa jendere kuwi dhisik kowe sing njaluk mateni kawula kuwi lak kowe sik ta tak turuti sik bar kuwi genten kowe tak jaluk well bagi utahe wong sing ngawiti kuwi alammu luwe nanti ngono apa mung gak ngawiti njaluk ngono aku gak njaluk ane sing garahi sapa wong Jawa lek marai nanti nggih sing garahi sapa sing garahi sampeyan kok yo ora lek zaman gak ngono aku yo ora ngono lha mesti kok disi-disian apa apa udur-uduran sapa sing garahi dhisik banyak wong ngono ngono iku sing garahi sapa enggak jane kok sampai pegatan lho asal luwe piye mamane ngoten boleh diurus lah suara itu riko masa Allah ini anu pun ngaten riko mboten pun ladeni sing wedok dite iya tenan ta aku ora gelem nggih pokoke kula mboten ladeni lha sampeyan terus mundi umur kula diladeni penjalu yo renorno masa mboten ngerti lek kula kesel padha kula nggih pun ngomong campurne wangi tandur umbah-umbah dengar aku kena ngomong apa jadi maklar mawono tengok-tengok sekeracan kru ngomong itu kangelan si kangelan kula itu jalur norno bojo ini buatan dinas kula ini pun kira-kira dia bayi selingkuh nyeleweng kula ini mendel mawon dengar aku tak sih garai buatan kula disi-disi anjing garai disi garai itu sing paling dolen banyak sing malai disik jiwi jadi pemicu itulah orang yang paling boleh guri kan karek tungse karek tungse karek tungse manajur mansana sunatan hasayiatan fa'alahi wizruha wa wizru man amila biha sapa wong sing ngawiti gawe lakon elek nggih ngawiti gawe lakon elek sana sunatan sayiatan fa'alaihi wizruha maka dhewe oleh dosane lakon elek iki wa wizru man amila biha lan dosane wong sing melok-melok lakon elek nerusno lakone kuwi nerusno lakon ana kalane nerusno lakon tiru ana kalane nerusno lakon akibat ngoten contone sampeyan misui pangerane wong ngerane wong sampean pengisui sampean sing ngawiti terus kono genten misui pangeran sampean iki sakjane kono sampean padha karo misui pangerane sampean iki lho ngoten sampean ngelokno anake wong iki meneng-meneng nyimpen tenaga untuk ngelokne awake dhewe lare kan Nabi nganggo teori sing sederhana sapa wonge sing iman ning Gusti Allah kudu ngomong sing apik. Nek ora iso ngomong apik ngempet aulia smut meneng. Niki ben apa? Ben mboten kawetu omongan elek menjadi simpenan tenaga balik. Simpenan tenaga balik. Lah wong Jawa duwe unen-unen wong beting nyandring wong alok melok. Wong alok itu sesuai melok. Jadi apa yang orang berame ini boleh bagi orang lain kucat kucat kucat kucat pun. Bisa pun saat itu kerucukan belok kafe dia malah gelak lah begini. Niku biasa lah tu. Orang awak melak orang keting, nyanding, mana orang keting, tapi welas. Dan kok mau kepok sok itu kudu nyeneni nyeneni ini krono welas kudu krono nopo-nopo. Saniki sampun pindah bahasan terusno pembahasane nek enten dia sing kedunungan muka sapah nek liwate liwat muka sapah kedunungan ndelok rahasiane kawula sing rupa cacat-cacat mungkin liwat muka sapah ngoten lho mungkin liwat informasi dan sebagai pemimpin ya liwat intelijennya dan sebagai pemimpin liwat intelijennya tahu informasi ini kok saja ini anu loh pak ya pak bukan hukum sampeyan ya siap jadi kader sampeyan ini meneng-meneng dan saya kalah saya setunggal dukung sampeyan saya setunggal ini namun gue pecah semua sampeyan itu sanggup sampai ngamplok ini dunia ini kok tiba-tiba dosen nyampe berarti yang ini dikandang ini buat ini sampai ya kerumuh lapar ngamuk dosen ngamuk mantul nah iya udah di lurah itu dulu ngamuk itu lagi perkara informasi ala ya kuat lompat. Jadi rumuse sapa wonge diparingi muka sapah kok ora di gandengi karo takhluk bi khuluqir rahmah berakhlak seperti akhlaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang maka pengetahuannya dia tentang manusia tidak membawa manfaat tapi membawa fitnah dan sekaligus menjadi penarik itu geret wabal malah petaka yang lebih besar bagi dirinya ini enten ini kata kasus-kasus pemenang yang duduk buru betul lagi om buru mawon bisa jadi malah petaka lah pemenang yang sekedar konco karo konco umpama nih jauh ini kalau kayak contoh deh betul umpama sampean murid ngerti konco sampean yang podo murid ini wow kalau sampean ini melanggar kalau sampean melanggar sama ngerti lahir sampean ini bukan ngerti waktu itu kesempatan malah dulu pagi awas tinta nono kita foto tak foto tak cita tak tutup lagi foto ni apa mesti mana ni mesti ada lagi foto ni lah foto elek ni sebiji foto mesti tiga belas ada kena dua bukti iki foto ini arba nah gue film nuah nanti nu jadi busuk ya arba dan terus jadi fitnah kan ya jadi fitnah yang jelas terus malah terjadi permusuhan antaranya yang kebuka wadunya karo yang buka wadunya itu siji yang pindunya hubungan kekacauan retak pindunya terus untungnya ini apa artinya untuk peningkatan ketakwaanmu peningkatan hubunganmu karo Gusti Allah itu untungnya apa pemenang ini bodoh-bodoh murid sing arep belajar sungguh waduh lho nih kok sempat-sempatnya gue neliti air cacatnya koncomu oh ngerti tapi lo butuh ngerti iya nyatanya banyak karo Gusti Allah sing diparingi roh itu gue gue amanah lebih banyak gue melas ase caranya orang kok mudah patah. Ngomong lah aku ini mesaknya awakmu. Terus aku sih ngerti ini mengaku kok. Kalau kesialah, kalau kue. Nah, kalau aku jadi konjokmu, aku rata itu. Sampai hal semuanya ini kebelanjur-belanjur. Sampai kau itu menangan wong liya malah. Mulane, yes. Sama ini lah jadi terus. Lek oleh ngomong aku sono ke empat mata insyaallah ya luwih akeh manfaate lan loro ya sadar gelem. Lah tapi lek urung-urung wis mbok sebar dhisik. Jenenge wong kuwi mesti membela diri. Lah wong lek wis membela diri kepepet. Lek wis kepepet sak kecanda petok palu diantemno palu, petok kancing lawan diantemno kancing lawan. Nggih ta? Bisa ketanda itu akhirnya genten gue diugrek-ugrek kacan itu sosial. Nek perlu gue dikei blowan-blowan dan metu kacan di lebok koran punya skandal ini, skandal itu. Nah mulai sih ngapain nek-nek kawan-kawan yang salah selama kesalahan itu bener-bener masih tertutup-tutupi lah. Wani juga itu saran dari Rasulullah man sataro musliman sataro allahu bihi yaumal qiyamah. Sapa wong sing gelem nutupi aib kancane siji wong muslim siji sampeyan dheweke ditutupi cacate Gusti Allah sen cacat lagi benar. Lho ora soal dikiami, ora usah ngenteni kiamat. Menyang kiamat itu akibat ing dunia to. Artinya kiamat itu kejadian dari dunia ini akibat. Anane kiamat kok ana ing dunia. Napa maksudnya kok seribu cacat tertutup? Nggih, nalika zaman kurun nutupi itu cacate kancane itu wae. Si kancane iki kan mboten rumangsa lek terancam oleh keberadaan sampean. Dengan begitu kanca sampean kan orang perlu kok ngogrek-ngogrek dadak sampean. Nah akhirnya kan ketutup dadak sampean melok ketutup genten ya. Mulai uang diparingi kasafah iso ndelok asor rahasia di uang dia niku kudu ngati-ati. Duh asor niku positif utawa negatif. Lek asor negatif niku kemaksiatan, asal positif ini ku derajat keluhuran dan rasanya Gusti Allah. Upama sama yakin ribet kondo sama ini udah diwali yura sepi ngomong-ngomong soalnya orang aneh pemerintah ngomong-ngomong oleh aku udah diwali jadi sehingga enak ini ku beliku ani walau ayah sampai no sopok ingsun Rasulullah walau ayatan senajan mungsa ayah. Oh, macam ni, dia berat. Hubungan murid dengan murid. Begitu pula hubungan guru terhadap murid. Hubungan guru terhadap murid ni, kudu luwe kandel. Katibang hubungan wong tua dengan anak. Walase ni lo walase kasih sayang. Hubungan guru terhadap murid itu persis hubungan seorang nabi kepada umatnya. Dunia akhirat. Kan jadi betulnya itu kok ceritanya murid dipegat guru ini. Tapi lek murid real guru jauh mongso gak diperhatikan guru ni bukan. Akhirnya jauh muridnya seolah adab wani karo guru ini. Tapi lek guru ni ku hubungannya dunia akhirat wani guru ni ku sarup-arup wani pada dunga no muridnya. Dan lagi sing jenenge guru niku ya kudu napa bener-bener lugu tur gampang ditiru. Kalen lugu tur gampang ditiru. Aja kok guru niku aku tur saru. Dadi guru kok malah ngetengi murite. Aku tur saru lho. Guru ini lugu dan gampang di biru. Orang sakakan pola. Ngaten suhu atau kuene mulang ikhlas. Orang muluk-muluk ada cita-cita. Bangga lan dite pinter. Niku sing-sing angel niku termasuk bangga lan dite pinter sing akeh-akeh malah pedih kesayangan murid. Termasuk malih muka sapah sing napa muka sapah berarti asrarul ibadah. Rahasia kamu. Niku nek sampai asror niku kalah tu, diomong. Napa malah asror niku asror negatif, apalagi asror tadi itu asror ancaman, asror ancaman. Apalagi itu salah satunya adalah asror dari Allah yang sebenarnya digunakan untuk kamu, diperlihatkan kepadamu itu menjadi ujian. Tapi kok terus sikap sama kados Nabi Ibrahim sing diwau. Nggih, ndungakno ngoten niku. Wah, niku jadi bumerang. Jadi bumerang. Mulane roh enten isarah niku apa? Wah, aku ngiki desa kene kebanjiran ora usah diomong. Ngipi niku salah satu saluran asrarul ibadah. Salah satu saluran informasi tentang keadaan rahasia hamba Allah adalah melalui iman. Ngipi banjir bandang ini biasa nih. Lain ngipi lo banjir bandang ini biasa ada keso. Terus pokoknya orang suwe tinggal tunggu hari pasti akan keso. Ini saja nih, ini sudah dibisa lagi apa? Nah ini kira-kira elah langsung diomong nih lah. Sing ape-ape lho, sing ape-ape omong. Faliyaku khairun au liyasa. Mergo enten nulen-nulen al bala'u mu'allaqun bil mantiqi. Bilai kuwi juga digantungan oleh Allah kepada ucapan-ucapan orang. Sajane orang nangis, tapi sama ono lho nangis ta, nangis kan dicae. Jadi orang-orang terlalu nangis, nangis, paling nangis senang. Tapi lek zaman bersopokolanang, ini tak sulit. Sinar warung sekolah kedok dengan dokteran ini sih lebih cepat naik mari ini. Bocah dan tentik pun dan mari. Jadi siapa orang tapi lu dia mau nikah orang tu? Kalau orang tu lah rantai. Ini jenenge albala mu'allaqun bil mati. Bila itu tergantung pada ucapan. Krisis solidar atau dia mau krisis lah. Bukan krisis, ini adalah kasih sayang Allah yang didatangkan untuk membuat kita kreatif. Jadi omong ini ngono loh, wah itu banyak macam, wah lah, asalnya orang peti-peti, asalnya orang mikir-mikir, asalnya santai-santai, macul ya semacul, rukul ya rukul, didol sak kira-kira payu ini gak ngeresuluh lah, dosa roh lah persis boleh. Payu murah kalau Rasulullah, padahal pada anak loh. Gitu. Mulane wong diparingi iso delok seluk-beluk rahasia hamba Allah, itu sikap yang harus dikeluarkan lebih dulu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu sebenarnya dasar-dasar pergaulan. Kasih sayang itulah sebenarnya dasar-dasar dari perkumpulan, dan kasih sayang itulah sebenarnya sangat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Entah pemimpin itu guru, entah pemimpin itu mursyid, entah pemimpin itu pejabat, entah pemimpin itu sampai tak sopir bis, pemimpin itu sopir angkutan, pemimpin itu becak, pemimpin semua. Becak itu pemimpin penumpangnya. Ngemong. Seorang ibu itu pemimpin bagi anaknya. Seorang ayah itu pemimpin bagi keluarganya. Seorang diri itu pemimpin bagi anggota tubuh. Maka yang keluar harus kasih sayang. Aku mesak nih awakku sampai sok digiyep malaikat. timbang awakku sok digebugi mesakno awak mbok ora usah nuruti karep. Karep kaya apa iku ngono bojone wah aja mbok ada-ada. Ora apa lek soal hak ngene ya jenenge cinta itu buta mbok bojone wong duduk kadung seneng biyen nek. Wong biyen nom-nomane ya pancen pacarmu. Tapi kuwi ngesak mau iku ana aturan ana tatanan tembok gedhe sing jenenge pagerayu. Kuwi kudu mbok hormati mergo iku wis ana kabil tu nikahan ning kono iku ngono hukume Gusti Allah aja mbok tabrak. Lah mbok tabrak iku sing rusak kowe dhewe. Ngene awake diwelas. Tapi ora ora biyen salah ora jane sing sira kula kula rombol di sini ora gelem ngomong. Jadi yo, konsol akrab jadi tapi yo, baru putus lah putus ni. Beti tu pernah wang itu nang ramani, lewat dari lagi. Mana yang muncul kalau saya kasih saya. Yo, ni rugi siapa? Saya ini masih ya. So pengerti so anak eh macam tasbih lah. Yo bener saya ini kui direbut pacar mula so pengerti so jadi bisa nak. Nah, aku rasa kasih jadi bujuni mbok anakmu tau dari bujuni anaknya kono. Nah, kan jadi pasal dua. Untuk melampiaskan kasih sayang kan tidak harus menjadi suami dan istri. Kasih sayang itu bisa disalurkan lewat persahabatan. Kasih sayang itu bisa disalurkan lewat pendidikan. Ya so pengerti kue jadi kiai lah kono jadi orang suki lah so anaknya kue sing mendidik kue kiai ini. Nah, kalau sing jayai kan bisa lah aku mau jadi pucat sholat gue memang umur senajan itu tuh anakmu lah tapi muridmu bodoh wah sakendoh jadi kiai gagal pacaran kok terus kure besok beres-beres nek sing muncul niku rahman rahim kasih saya maka semua persoalan mudah diselesaikan. Tapi dia yang muncul itu kok udur-uduran dan hak kepentingan diri, hak kepentingan diri, maka yang tumbuh adalah tabrakan-tabrakan kepentingan dan pasti hilang kasih sayangnya. Rumus ini rumus kehidupan. Jadi orang menuntut hak itu mesti hak orang dia itu hilang. Ini mesti rumus. Aku sing duwe sekali zaman muni aku sing duwe itu berarti kono sing duwe kudu gelem ngecel lho. Nggih ta? Tapi lek sing disemangat itu pemenuhan kewajiban, maka yang namanya hak itu semua akan kembali. Semangatnya semangat memenuhi kewajiban, bukan menuntut hak. Yo ngoten lek menuntut hak itu wah. Kaono ceritane menuntut hak? Sukses sing jelas pinggir pinggir ya bener sama itu duit-duit ning kono menyang sing duit-duit sampean ki sing utang kono sampean iku duit hak nagih iku hak sampean sing mari ya Gusti Allah mari ya dadi wong utang wajib nyaur sing duit-duit sing diutang kuwi punya hak nagih kan ngoten lho. Ya tapi jasa atau itu cincin baru. Mulanya Allah Taala maringi fana biratun ila maisarah. Nagi yo nagi, tapi ono nadiratun ila maisarah. Enten ora sampai gampang. Lah gampangnya kapan? Yo gampangnya anggere kowe ora nagi ya gampang. Lah anggere nang mbok aku utang lah dadi gampang. Jadi bisalah kan jauh pada diri atau nilai mahisara entah enak sampai gampang. Terus gampangnya kapan? Gampang biasanya kan gue jiwi sih ngatur. Dan berbuat gampang lo kan jadi gampang. Alah ya super lo gak usah disaur. Gak perlu tak kandang lo. Nah lo pas teman bisa gak usah pikirnya. Oh umur gue lo kalah. Baru ya. Baru ya. Mulanya gak usah sombat sama teman lo. Terus bunti toji. Mbok kula ning critani donga, donga napa? Islam kok njaluk donga ana-ana. Nggih. Kula niku wis pundi, Mbok? Diparingi donga sing lek nagih gambel. Nanti lho biar soal nanti lho. Gak saja persoalan yang pernah dikabir dan kalau ada mentakil ayo gambar. Nah, tapi kan anu to iki kula niku benten kepentingan sik sami mawon. Kabeh wong iki kok. Jeneng mah utang ya pengen ya. Betul. Tapi sama anu nek kada dia pengen tumbas sama lo mesti to. Wong kan ora ice. Mungkin niku ndek duwe bojo, sing tuku mah bojone. Daun dia yang berurusan dengan buju ini betul beres kok. Saya punya hutang gelang kalung dulu ngeramut sawah itu hanya orang. Dan saat ini dibiarkan tiga orang sama buju ini. Itu aja sama takih itu loh. Penghutang sama gak pamit buju ini itu sama takih. Itu orang-orang malah bertukaran dengan buju ini. Tiba-tiba sama hutangnya kayak teman. Hutangnya kalau ya ini semua pakai. Aku gak mau bisa nombok. Ayo, diungkara ganti sopo loh. Ngalah geger. Mane nek aku pikir dhisik. Kowe percaya karo pandum sing luwih jembar katimbang nek nggih kirang ngono. Kowe engko kasil nggih tapi kelangan dulu. Malah ora kasil kelangan, malah piyaga. Mboten niku akhlake wong sugih, Pak. Sing muni ngono Jawa Barat. Sing muni ngono Jawa Barat. Wong larat sing kudu kadhar nyaurutan wajib. Padahal ora nyaurutan wajib ora usah gampang utang. Ono kudune dalem mboten utang mboten saged iso iso. Wong kuwi urung tau jawab utang karo bisa lagi pari. Nggih ta? Lha urung tau jawab utang ya Allah kula utang urip. Belum ngono wis paling repa. Sebelum Allah, sebelum kamu mewujud jadi manusia, Allah itu sudah Maha Pemberi. Bukankah setelah kamu wujud jadi manusia lebih pantas untuk diberi? Nah, lima kowe wujud apa-apa iku wis pantes diwehi. Ngono kowe diwehi karo Gusti Allah. Ora ana kuwi diwehi. Diwaya apa? Diwaya murid? Duh, oh lah saya itu masih murid. Masa gak pantas apa mau kau dibayi? Rezeki diwaya apa? Banyak pantas sih. Pempanjang pantas sih. Keranjang lu ada suket. Pantas sih keranjang lu ada suket. Pantas sih jadi menungso itu juga dele-delean keparing. Mulanya jadi menungso. Gak jadi bendoro. Termasuk nalika kowe diparingi iso ndelok cacate makhluk kuwi sakjane kemampuan ndelok kuwi posisine posisi bendoro. Kowe diparingi iso ngawasi makhluk kuwi kuyono posisi-posisi bendoro. Krana posisine bendoro kudu lengkapi kanggo sifat-sifate bendoro. Tuh, mboten lho lek kowe sugih, sugih kuwi posisine bendoro. Lah kalau suku si posisi ini bendoro, kudu mbok gandengi sifatnya bendoro sing berkaitan karo suku kuwi loman. Loman. Kudu loman. Kuwasa dadi pejabat iku sifatnya bendoro. Lah gandengane jabatan pemenang iku dadi. Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang kok adil itu kodoh persis itu adil ini nimbang kayaknya sekilo ini jadi itu adil tapi ini nimbang. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya di mana ini? Oh di sana, karena ini memang milik dia. Ini ada mobil satu yang ngerebut dua. Nah ini tempatnya di mana mobil ini? Oh, kayak sing kono, ya kayak sing kono, bagian gue neng kono itu nih. Itu jadi nggak adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gusti Allah itu mah adil. Itu mah adil itu lah menempatkan nopo-nopo orang bukan sih kalau sekarang di tempat nong. Adil itu lah, lempun kamu di tempat nyelamatkan kepada Gusti Allah niku dereng dereng damel napa-napa mawon pun adil lho. Nggih. Begitu sih gaweane Allah mawon dereng enten Allah niku pun menelakan kadiran kadi. Inni haramtu nafsi ala zulmi. Aku diwi pangeran tak haramno pangeran. Aku diwi ku ngaramno aku diwi aja sampai golek menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, mula wong sing diparingi muka sapa iso ndelok rahasiane hamba, iso ndelok rahasiane makhluk niku kudu ngerti batas batas. Nah, batas-batasnya apa? Balik ke syariat. Ya, dengan kiri-kiri lah, akhirnya nanti nungan-nungan mau sopong-ngongnya yang diparingi iso bertasawuf tapi kalau orang ada syariat maka tasawufnya mesti nabrak-nabrak semuanya gue enak orang bersyariat kalau orang belajar tasawuf syariatnya mesti lames. Napa? Lames oke syariatnya orang dulu ibadah dengan Allah tapi syariatnya mesti sekedar untuk level dirinya. Aku orang pinter fakih, aku orang pinter gini orang kok terus bagaimana fakih itu menjadi saluran kasih sayang ada semantung gitu yang sih bisa mengasah apapun itu tetap harus ada ketunduan total kematian Allah subhanahu wa ta'ala itu sampai jadi orang mengasah apa malah cerigis cerigis apa cerigis cerigis sembarang diomong sembarang diomong ada apa meneh sampai wis dadi guru sing guru niku mandi jumane nganti ati wis sampai tuwa-tuwa omongan sing mboten tepat ngene murid e wah kebaca akhire murid e kula niku nate enggak ada cerita mboten cerita mboten enggak ada dicerita sing cerita apa kula dhewe hati-hati nih. Konjolnya abang kulo dulu. Wenten sih. Nali kau semantan konjol tua. Maksudnya konjol tua. Konjol tua maksudnya abang kulo si anyar-anyaran mondrok berkumpul jadi pengurus. Bon. Abang kulo si ngaji sholat berkumpul ngaji bukhori muslim macam-macam. Pinter kok. Dah ni bu. Si nama. Konco sing pinter niku wau pamitan mondok. Lah poso pamitan mondok niku mboten pamit gurune apa mase ngalih mondok mboten pamit gurune. Gurune gila. Lah kok muni ngeten to? Wo, arep dadi wali batal. Jenenge kok gak muni ngono malah jenenge gurune muni wo arep dadi wali batal batal tenan. Niku ngantos saat ini nak udah bilang dalek lah sholat walau siapa, padahal dia luar pon dua. Nak udah, bisa mulanya dia hati-hati jadi guru di sini dua. Roh rahasia yang murid, aja sampai kau betul sih, betul saya. Monggo kita tutupkan ini dengan sesuatu yang al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli wa radhi Allah tabaraka wa sahabat Rasulullah jaman alhamdulillah abla alamin alhamdulillah wa fina ma huwa ikra fi mazidah ya rabbana laka alhamdulillah ya bagini jalali wajihi ka'u'adhu wa sultanin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana wa salli ala fitil al-akhir rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته